mama basanti monanga nyose bimia e monte mananga ipasie lokola nena miboma yebisa mwana mama ndeko mobali atungamie mabanzo mingi eno kina komiboma likolo na sherie. Yeah.